Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 432. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Hal yang seperti tersebut di muka kadang-kadang menggerakkan al-waj, tetapi bagi orang yang ada padanya dua sifat. Pertama, suatu keadaan yang mengerasi dan menenggelamkan dan yang memaksa. Kedua, kecerdikan yang bersangatan. Kesadaran yang menyampaikan, yang menyempurnakan peringatan segala hal keadaan yang dekat kepada pengertian-pengertian yang jauh. Yang demikian termasuk hal yang sukar. Maka karena itulah orang meminta bantuan kepada nyanyian, di mana kata-katanya bersesuaian dengan keadaan, sehingga lekaslah berkobarnya. Diriwayatkan bahwa Abu Husain An-Nuri berada bersama suatu kumpulan orang banyak pada suatu undangan. Lalu berjalanlah di antara mereka pembicaraan suatu masalah ilmu. Dan Abu Husain itu diam saja. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya dan berpantun di hadapan mereka itu. Banyaklah burung merpati bernyanyi pada waktu pagi. Ia bersedih hati, lalu bernyanyi pada ranting yang tinggi. Ia teringat akan kesayangannya pada masa yang lalu. Ia menangis karena kesedihannya, lalu membangkitkan kesedihanku. Maka tangisanku kadang-kadang membawa dia tidak tertidur. Dan tangisannya kadang-kadang membawa aku tidak tertidur. Kadang-kadang aku mengadu, tetapi aku tidak dapat memberi pengertian kepadanya. Kadang-kadang ia mengadu, tetapi kepadaku ia tidak dapat memberi pengertiannya. Kecuali aku mengenalinya dengan perasaan, dan ia juga mengenali aku dengan perasaan. Abu Husain mengatakan bahwa tiada seorang pun dari orang banyak itu yang tinggal, melainkan bangun berdiri dan memperoleh perasaan yang mendalam. Dan perasaan mendalam tersebut atau al-waj tiada menghasilkan bagi mereka pengetahuan yang telah dimasuki tadi, walaupun pengetahuan itu secara bersungguh-sungguh dan benar. Segi kedua, bahwa Al-Quran itu dihafal oleh kebanyakan orang dan berulang-ulang pada pendengaran dalam hati. Tiap kali didengar kepada pertama kali, niscaya benar bekasnya pada hati. Dan pada kali kedua, bekasnya menjadi lemah. Dan pada kali ketiga, hampir-hampir bekas itu hilang. Jikalau ditugaskan orang yang mempunyai perasaan yang keras untuk mendatangkan perasaannya yang mendalam atau al-waj pada sekuntum syair terus-menerus, pada berkali-kali yang berdekatan waktunya, dalam sehari atau seminggu, niscaya tidak mungkinlah yang demikian. Dan kalau diganti dengan sekuntum syair yang lain, niscaya membarulah bekas pada hatinya. Walaupun syair yang baru ini melahirkan maksud yang sama. Akan tetapi ada susunan dan kata-kata yang ganjil dibandingkan dengan pertama itu, yang menggerakkan jiwa. Meskipun pengertiannya satu, dan tidak adalah kesanggupan seorang qori untuk membaca Al-Quran yang ganjil atau yang berlainan pada setiap waktu dan undangan. Sesungguhnya Al-Quran itu terbatas, tidak mungkin menambahkannya, dan semuanya dihafal dan berulang-ulang. Dan kepada yang telah kami sebutkan itu, diisyaratkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau melihat serombongan Arab desa datang ke Madinah. Maka mendengar Al-Quran dan mereka itu menangis. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, adalah kami seperti kamu, tetapi hati kami telah kesat. Janganlah Anda menyangka bahwa hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada lebih kesat dari hati orang-orang Arab desa itu. Dan hatinya berada lebih kosong daripada mencintai Allah Ta'ala dan mencintai kalamnya dibandingkan dengan hati mereka. Akan tetapi berulang-ulang ke atas hatinya itu membawa kelemahan kepadanya dan sedikit membekasnya. Karena kejinakannya yang diperolehnya dengan sebab banyak mendengarnya. Karena mustahil menurut adat kebiasaan bahwa seorang pendengar yang mendengar suatu ayat yang belum didengarnya sebelumnya, lalu ia menangis. Kemudian terus-menerus ia menangis pada ayat itu sampai 20 tahun. Kemudian diulang-ulanginya ayat itu dan menangis. Tidaklah yang pertama itu berbeda dengan yang akhir. Selain dari yang pertama itu ganjil dan baru. Dan tiap-tiap yang baru enak. Dan tiap-tiap yang datang menggoncangkan. Dan tiap-tiap yang disukai lagi menjunakkan hati menentang kegoncangan itu. Dan karena inilah Umar radhiyallahu anhu bercita-cita melarang manusia daripada membanyakkan tawaf. Beliau berkata, aku takut bahwa manusia mempermudah-mudahkan rumah Ka'bah ini. Artinya mereka berjinak-jinaan hati dengan dia. Orang yang baru datang untuk melakukan ibadah haji lalu melihat rumah Ka'bah pada pertama kalinya, niscaya ia menangis dan pingsan. Kadang-kadang ia jatuh tersungkur tatkala matanya memandang Ka'bah. Kadang-kadang dengan bermukimnya di Makkah barang sebulan, lalu tiada merasa bekasnya yang demikian itu pada jiwanya. Jadi penyanyi itu sanggup menyanyikan beberapa kuntum syair yang ganjil pada setiap waktu. Dan qori itu tidak sanggup pada setiap waktu pada suatu ayat yang ganjil. Segi ketiga, bahwa irama perkataan dengan perasaan syair itu memberi bekas pada jiwa. Maka tidaklah suara yang berirama yang bagus seperti suara yang bagus yang tidak berirama. Sesungguhnya berirama yang bertimbangan hanya terdapat pada syair, tidak pada ayat-ayat Al-Quran. Jikalau seorang penyanyi melakukan dengan merangkak-rangkak pantun yang dinyanyikan atau diubahnya nyanyian itu, atau diselewengkannya dari batas jalannya pada nyanyian, niscaya berguncanglah hati pendengar. Dan batal perasaan dan pendengarannya, dan lari tabiatnya karena tidak adanya kesesuaian. Dan apabila tabiat itu lari, niscaya berguncanglah hati dan kacau. Jadi timbangan suaralah yang memberi bekas. Maka karena demikian, baiklah syair. Segi keempat, bahwa syair yang bertimbangan suara berlainan pengaruhnya atau bekasnya pada jiwa dengan nyanyian-nyanyian yang dinamakan turok atau jalan suara yang tidak menuruti semestinya dan dastanat atau lagu yang tiada teratur. Sesungguhnya berlainan jalan suara itu ialah dengan memanjangkan dan memendekkan. Memendekkan yang panjang. Berhenti di tengah kata-kata, memotong dan menyambung pada sebagiannya. Perlakuan yang demikian diperbolehkan pada syair, dan tidak diperbolehkan pada Al-Quran, selain membaca tilawah sebagaimana diturunkan. Memendekkan, memanjangkan, memberhentikan suara atau waqaf, menyambungkan suara, wasal, dan memutuskan suara yang berlainan daripada yang dikehendaki oleh tilawah adalah haram atau makruh. Apabila Al-Quran dibacakan sebagaimana diturunkan, niscaya hilanglah bekas yang sebabnya irama nyanyian, yaitu sebab tersendiri pada pembekasan, meskipun tidak difahami artinya, sebagaimana pada rebab, seruling, serunai, dan suara-suara lainnya yang tidak dipahami. Kelima, bahwa nyanyian yang bertimbangan suara itu dikuatkan dan diteguhkan dengan bentuk nyanyian yang semestinya dan bunyi-bunyian lain yang berirama di luar kerongkongan, seperti memukul tambur, genderang, dan lainnya. Karena perasaan yang lemah tidak akan berkobar selain dengan sebab yang kuat, dan sebab itu menjadi kuat dengan berkumpulnya sebab-sebab itu. Masing-masing sebab tersebut mempunyai bagian pada pembekasan. Jaga dari hal-hal yang seperti itu, karena bentuknya pada pandangan umum adalah bentuk sendaguro dan permainan. Dan Al-Quran adalah sesungguhnya seluruh pada makhluk umumnya, maka tidak boleh dicampurkan dengan kebenaran yang sejati. Apa yang menjadi sendaguro pada orang awam, dan bentuknya bentuk sendaguro pada orang-orang tertentu, walaupun mereka tiada memandang kepadanya dari segi bahwa ia itu bersendaguro. Tetapi seyogyalah Al-Quran itu dimuliakan, maka ia tidak dibacakan pada jalanan umum, akan tetapi pada tempat majelis yang ditempati, tidak pada keadaan sedang berjanabat atau berhadas besar, dan dalam keadaan tidak suci, dan tidak sanggup menyempurnakan hak kehormatan Al-Quran dalam segala hal, kecuali orang-orang yang selalu memperhatikan hal keadaannya sendiri. Maka ia berpaling pada nyanyian orang-orang yang tiada mempunyai perhatian dan pemeliharaan tersebut. Dan karena itulah, tidak diperbolehkan memukul rebana serta membaca Al-Quran pada malam perkawinan. Rasulullah SAW menyuruh memukul rebana pada perkawinan dengan sabdanya, lahirkanlah perkawinan itu walaupun dengan memukul rebana. Atau sabda tadi dengan kata-kata yang semaksud dengan hadis di atas. Dan yang demikian itu boleh bersama syair, tidak bersama Al-Quran. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah SAW masuk ke rumah Arabi binti Mu'awad, dan di sisinya beberapa orang budak wanita sedang bernyanyi, lalu Nabi SAW mendengar salah seorang dari mereka mengatakan, pada sekarang kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok secara nyanyian. Lalu Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah perkataan ini dan katakanlah apa yang telah engkau katakan itu. Diriwayatkan Bukhari. Perkataan ini yang diucapkan wanita tadi adalah pengakuan dengan kenabian. Nabi SAW melarangnya dan mengembalikannya kepada nyanyian yang bersifat sendaguro itu. Karena perkataan ini yang menyangkut dengan kenabian adalah perkataan kesungguhan semata-mata. Maka tidaklah dibarengi dengan bentuk sendaguro. Jadi disebabkan yang demikian, dimaafkan penguatan sebab-sebab yang menjadikan pendengaran itu penggerak bagi hati. Maka wajib pada penghormatan tadi, berpaling dari Al-Quran kepada nyanyian, sebagaimana wajib di atas budak wanita itu berpaling dari kesaksian kenabian kepada nyanyian. Segi enam, kadang-kadang penyanyi itu menyanyikan sekuntum syair yang tiada sesuai dengan keadaan pendengar. Lalu pendengar itu tiada menyukainya dan melarangkannya daripada menyanyikannya, dan meminta yang lain. Maka tidaklah semua perkataan itu sesuai dengan semua keadaan. Jikalau berkumpullah orang ramai pada dakwah dengan seorang qori, maka kadang-kadang qori tadi membaca ayat yang tiada bersesuaian dengan keadaan mereka. Karena Al-Quran itu obat bagi manusia semua di dalam keadaan mereka yang berlain-lainan. Maka ayat rahmat itu obat bagi orang-orang yang takut. Dan ayat azab itu obat bagi orang-orang yang terpedaya, yang merasa aman. Dan penguraian yang demikian termasuk yang panjang ureanya. Apabila merasa tiada terpelihara bahwa yang dibaca itu tiada akan bersesuaian dengan keadaan dan akan dibenci oleh hawa nafsu, maka dengan demikian ia mendatangkan bahaya kebencian kepada kalam Allah Ta'ala, di mana ia tiada mendapat jalan untuk mempertahankannya. Maka menjaga dari bahaya yang demikian itu adalah kehati-hatian yang menyampaikan kepada maksud dan kewajiban yang diperlukan. Karena tidaklah mendapat kelepasan daripadanya selain dengan menempatkan menurut berkesesuaian dengan keadaannya, dan tidak boleh menempatkan kalam Allah Ta'ala selain menurut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Adapun perkataan penyair, maka boleh menempatkannya berlainan dari maksudnya, lalu padanya bahaya kebencian atau bahaya pentakwilan, kesalahan bagi kesesuaian dengan keadaan. Maka wajiblah memuliakan kalam Allah dan memeliharakannya dari yang demikian itu. Inilah yang membekas pada hatiku tentang sebab-sebab berpalingnya pada guru atau para syekh kepada mendengar nyanyian daripada mendengar Al-Quran. Di sini ada lagi dari ketujuh yang disebutkan oleh Abu Nasr As-Siraj At-Tusi tentang kemaafan dari yang demikian. Beliau berkata, Al-Quran itu kalam Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya. Al-Quran itu benar, tidak akan sanggup ditiru oleh manusia-manusia. Karena Al-Quran itu bukan makhluk, maka tiada akan sanggup ditiru oleh sifat-sifat makhluk. Jikalau dibukakan bagi hati sebesar biji sawi dari maksud dan kehebatannya, niscaya hati itu menjadi pening, dahsyat, dan heran. Dan nyanyian-nyanyian yang merdu itu bersesuaian dengan tabiat. Hubungannya itu adalah hubungan untung, tidak hubungan hak. Dan pantun itu hubungannya hubungan untung apabila disangkutkan dengan nyanyian dan suara dengan isyarat-isyarat dan pengertian-pengertian yang halus dengan apa yang ada pada kuntum-kuntum syair yang sebagiannya sebentuk dengan sebagian yang lain. Niscaya adalah yang demikian itu lebih mendekati kepada untung dan lebih ringan kepada hati karena keserupaan makhluk dengan makhluk. Maka selama sifat kemanusiaan itu tetap dan kita dengan sifat-sifat dan untung kita merasa nikmat dengan lagu-lagu yang menyedihkan dan suara yang merdu, maka kegembiraan kita untuk menyaksikan kekekalan untung ini kepada kasidah-kasidah adalah lebih utama daripada kegembiraan kita kepada kalam Allah Ta'ala yang menjadi sifatnya dan kalamnya, yang daripadanya mulai dan kepadanya kembali. Inilah hasil maksud dari perkataan dan permohonan kemaafan. Diceritakan dari Abil Hasan Ad-Daraj bahwa ia berkata, aku bermaksud datang kepada Baghdad kepada Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi untuk berkunjung dan bersalaman dengan dia. Ketika aku masuk ke kota Ar-Raji, lalu aku bertanya tentang dia. Maka tiap-tiap orang yang aku tanyakan itu menjawab, apakah yang akan engkau perbuat dengan orang sindik itu? Catatan, sindik yaitu batinnya kafir dan lahirnya mukmin. Mereka itu menyempitkan dadaku sehingga aku berazam untuk pergi. Kemudian aku berkata pada diriku, aku telah melewati jalan ini semua, maka aku tidak mengatakan untuk melihatnya. Maka terus-meneruslah aku menanyakan dia sehingga aku masuk menemukannya dalam suatu masjid. Dan ia sedang duduk di mihrab. Di hadapannya seorang laki-laki dan di tangannya Al-Quran. Dan ia sedang membacanya. Rupanya ia seorang tua yang cantik, elok parasnya dan janggutnya. Lalu aku bersalam kepadanya. Maka ia pun menghadapkan mukanya kepadaku, seraya berkata, dari mana kamu datang? Aku menjawab, dari Baghdad. Beliau menyambung, apakah yang menyebabkan engkau kemari? Aku menjawab, aku bermaksud kepada Tuhan untuk menyampaikan salam kepada Tuhan. Beliau menjawab, jikalau ada pada sebagian negeri ini orang yang mengatakan kepadamu, tinggallah pada kami, sehingga akan kami belikan bagimu rumah atau budak wanita. Apakah yang demikian itu membawa engkau duduk daripada datang kepada kami? Aku menjawab, tidaklah aku diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada yang demikian. Dan jikalau aku diuji, niscaya aku tidak tahu bagaimana jadinya aku ini. Kemudian beliau berkata kepadaku, adakah engkau merasa baik untuk mengatakan sesuatu? Aku menjawab, ya. Lalu beliau berkata, keluarkanlah apa yang mau dikatakan itu. Maka aku pun bermadah. Aku melihat engkau selalu membangun kemuliaan dalam kebencianku. Jikalaulah ada akal bagiku, tentu aku runtuhkan apa yang engkau bangun itu. Seolah-olah aku dengan kamu, dan mudah-mudahan itu yang terutama perkataanmu. Ketahuilah, mudah-mudahan beradalah kita itu, karena mudah-mudahan saja tidak mencukupkan sesuatu. Abil Hasan Ad-Darat meneruskan ceritanya. Lalu Yusuf bin Al-Husain Ar-Raji menutupkan Al-Qur'annya dan terus-meneruslah beliau menangis sehingga basahlah janggutnya dan kainnya. Sehingga timbullah belas kasihanku kepadanya lantaran banyak tangisnya. Kemudian beliau berkata, wahai anakku, engkau mencaci penduduk Ar-Raji ini yang mengatakan Yusuf itu sindik. Inilah aku. Dari salat pagi aku membaca Al-Quran. Tiada menetik sebutir pun air mataku. Dan telah datanglah kiamat kepadaku karena dua kuntum syair tadi. Jadi hati itu meskipun terbakar dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, tetapi sekuntum syair yang ganjil itu menggerakkan hati. Apa yang tidak digerakkan oleh tilawah Al-Quran? Yang demikian itu karena pertimbangannya syair dan bersesuaian dengan tabiat. Dan karena bersesuaiannya dengan tabiat, maka manusia sanggup menyusunnya syair. Adapun Al-Quran, maka susunannya adalah di luar dari susunan dan sistemnya kata-kata. Karena itulah ia mukjizat, tidak masuk dalam kesanggupan manusia, karena tiada kesesuaian bagi tabiatnya. Diriwayatkan bahwa Israfil guru dari Zinnun al-Misri, telah masuk ke tempat seorang laki-laki. Lalu laki-laki tersebut melihat Israfil memukul-mukul tanah dengan jarinya dan menyanyikan sekuntum syair. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Israfil, "Pandaikah engkau menyanyikan sesuatu?" Israfil itu menjawab, "Tidak." Laki-laki itu menyambung, "Engkau itu tanpa hati." Sebagai isyarat dan mengetahui tabiat hati, niscaya tahu bahwa itu digerakkan oleh pantun-pantun dan nyanyian-nyanyian, suatu gerakan yang tiada diperoleh pada selain dari pantun dan nyanyian. Lalu memberati diri akan jalan menggerakkan itu. Ada kalanya dengan suara sendiri atau dengan lainnya. Dan dengan telah kami sebutkan hukum tingkat pertama tentang memahami yang didengar dan menempatkannya, dan hukum tingkat kedua tentang kesan yang mendalam atau al-waj yang dijumpai dalam hati. Maka sekarang marilah kami sebutkan bekas al-waj itu, yakni apa yang tersaring daripadanya kepada zahir, baik terkejut, tangisan, gerakan ban, dan lainnya. Maka kami terangkan tingkat ketiga dari pendengaran. Akan kami sebut padanya ada mendengar, zahir dan batinnya, dan apa yang terpuji dan apa yang tercela dari bekas-bekas al-waj. Adapun adab, yaitu 5 kesimpulan. Pertama, menjaga zaman, tempat, dan teman. Al-Junayd berkata, pendengaran itu memerlukan kepada 3 perkara. Jikalau tidak, maka engkau tidak mendengar. Yaitu zaman, tempat, dan teman. Artinya, bahwa sibuk dengan pendengaran pada waktu datang makanan atau permusuhan atau sholat atau sesuatu yang memalingkan perhatian dari pendengar serta kekacauan hati atau pikiran, tiada faedah padanya. Inilah artinya menjaga zaman atau masa. Maka pendengaran itu dijaga dalam keadaan selesainya hati untuk mendengar. Adapun tempat, kadang-kadang di jalanan yang dijalani orang atau tempat yang buruk bentuknya atau ada padanya sebab yang membimbangkan hati, maka hendaklah dijauhkan yang demikian. Adapun teman, maka sebabnya ialah apabila datang yang tidak sejenis dari orang yang menantang pendengaran, yang bersikap zuhud secara zahiriah, yang tidak mempunyai perasaan hati yang halus, niscaya adalah yang demikian itu menjadi berat dalam majelis dan membimbangkan hati dengan dia. Dan seperti itu juga apabila datang orang yang bersikap sombong dari golongan duniawi, yang memerlukan kepada mengintip dan memperlihatkannya, atau datang orang yang memberatkan diri yang membuat-buat al-waj dari ahli tasawuf, yang bersikap riak dengan al-waj, tarian, dan pengrobekan kainnya. Maka semua itu adalah pengganggu-pengganggu pendengaran. Meninggalkan pendengaran ketika tidak adanya syarat-syarat tersebut di atas itu lebih utama. Maka pada syarat-syarat itu, perhatian kepada pendengar. Adab kedua, yaitu perhatian yang zahir bahwa syekh atau guru apabila ada di kelilingnya murid-murid yang mendatangkan kemelaratan mendengar bagi mereka, maka tiada seyogialah ia melakukan pendengaran pada waktu kehadiran murid-murid itu. Jikalau ia melakukan pendengaran, maka hendaklah murid-murid itu disibukkan dengan kesibukan yang lain. Murid yang mendapat kemadaratan dengan mendengar itu ialah salah satu dari 3.